Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap takmir masjid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan, forum komunikasi pimpinan kecamatan, kepala kelurahan, para ketua RW, para ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, para tamu undangan, bapak, ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian berupa Islam, iman, ihsan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berdoa, berzikir, bertolabil ilmi dengan harapan hari ini kita bisa lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati dan hari esok kita lebih baik daripada hari ini. Memang hidup itu harus selalu ada dinamika ke arah yang lebih baik dengan jargon to be excellent. Jangan sampai kita punya semboyan aku masih seperti yang dulu. Selalu ada perubahan. Ibu-ibu saja itu dulu waktu masih muda sama sekarang udah banyak perubahannya. Dulu ketika masih jadi cewek, kalau pergi kemana-mana tasnya pasti isinya bedak, parfum, kosmetik. Ada lipstick, ada eyeshadow, ada blush on, macam-macam. Begitu udah nikah, punya anak kecil-kecil, tas itu isinya ya Pampers, popok, minyak telon. Nah, sekarang udah tua, nek lungo, tas isinya ya balsem, remason, minyak kayu putih. Toko mana hari itu? Allahumma salli ala Muhammad. Kita hidup di negara Indonesia yang paling tidak kita dikepung dengan tiga budaya. Ada maker menengok. Kalau sekarang saya tanya tanggal berapa? Lali misalnya. Ada yang ngitung dari tanggal Masehi, ada yang ngitung dari tanggal Hijriah, ada yang ngitung dari tanggal Jawa. Memang kita dikepung dengan tiga budaya itu. Ada semangat Januari, ada semangat Muharram, ada semangat Suro. Ada semangat modernisasi, ada semangat Islami, ada semangat tradisi. Jadi ono semangat Latin, ada semangat Arab, ada semangat Jawa, ada semangat sing derek ajarannya penjajah, ada semangat sing derek ajarannya Gusti Allah, ada semangat sing derek ajarannya simbah-simbah. Kira-kira yang saya hadapi malam ini jamaah ikut semangat yang mana? Penjajah, Gusti Allah, tak simbah-simbah? Kabeh. Ya dengan alasan trendy, dengan alasan gaul, semua diikuti. Jadi nek 1 Januari yo nunggu lewat tengah malam, nyumet kembang api melu nyebul trompet. Tapi lek Muharram yo melu pengajian. Engko lek Suro yo melu kirap. Jadi masyarakat ngene iki luar biasa. Luar biasa. Ngaji yo ndugi, joget yo hobi. Kon jaranan yo dadi. Lek wayah rekreasi melu modernisasi, ikut kaum penjajah pakai pakaian yang mohon maaf bupati buka paha tinggi-tinggi ya. Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada, kadang numpak vario karo mepe katok jeru, pakaiannya you can see kel bodel, kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Tapi lek pas ngaji ngene iki yo ikut islami, ikut ajarane Kanjeng Nabi, ikut ajarane Gusti Allah, brukut-brukut nutup aurat kabeh. Bangko lek pas wayah tradisi, peringatan Hari Kartini, taono keluargae dadi manten terus di make up, melu simbah-simbah, melu tradisi. Tongkae dijinjitno, dengkule diciutno, bokong dijiyentetno. Susu diunjuk no, orang gede sih sompeli kaos kaki nih, gelungan boh tiga i bane pespa tau pong. Ya emang semua semangat diikuti. Lepas duwe manten ngono iko, lek ngitung dino yo melu tradisi, melu ajarane simbah simbah. Oh iki nek duwe gawe kudu dino Kemis Pahing. Tapi lek ndonga melu Kanjeng Nabi, melu Gusti Allah, islami, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Tapi ketika foto prawedding ngono kae melu penjajah, durung dadi bojo kok wis foto ngono. Bahkan anak-anak kita yang di sekolahan pun juga dituntut tiga itu. Ya diajarkan bahasa Inggris ikut penjajah, diajarkan bahasa Arab ikut Gusti Allah, diajarkan bahasa Jawa nguri-nguri adate simbah-simbah. Nah, iki tak hitung teko sejarah. Sampeyan ki asline duduk wong Sidoarjo. Apa iki kampunge? Taman? Kelurahan Pondok Jati. Wis Sidoarjo ngene repot. Taman nggih. Ya, sampean ki asline duduk wong taman, duduk wong Sidoarjo. Sampean ku asline wong Suwarga. Cerita kok diamini. Saman ku asline wong Suwarga, soale sampean niku keturunan Suwarga. Walaupun lahir sampean nang Sidoarjo, tapi sampean kena diarani wong Suwarga. Soale sampean lahir tok nang Sidoarjo ini. Saman kena diarani wong Suwarga soale turunan Suwarga. Mbah Nabi Adam alaihi salam. Kaya ana wong Cina lahir nang Surabaya, ya tetep diarani wong Cina. Mas yo lahir nang Surabaya, soale turunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Mojokerto. Wong-wong nek arane aku mau petuk wong Arab. Padahal lahir nang Mojokerto, tapi saya kena diarani wong Arab soalnya turunan Arab. Lah sampean ki lahir nang taman, lahir nang Sidoarjo, tapi sampean turunan Suwarga. Makane sampai saiki sampean kena diarani wong Suwarga, walaupun buruk-buruk ngene. Nah, iki ana kabar Bapak Ibu. Nggih, kabar-kabare sampean ki kate dibalekno nang swarga maneh. Aku krungu-krungu kok ngono. Cuma masalahe carane balik iku lho ya apa? Soale wong kene kan gak ono sing tau weruh swarga. Pojokane gurung tau weruh. Lah kate dibalekno mrono, carane balik iku ya apa? Nah, kebijaksanaane Gusti Allah kanggo gampangno sampean-sampean cek iso balik nang swarga, Gusti Allah bentuk tim. Kok kaya gak percaya ana modelmu tak omong. Tim iki kok digawe kepanitiaan masing-masing didadekno ketua regu, ketua rombongan. wis ditatar dibina apik karo Gusti Allah. Ketua-ketua rombongan wis pinter-pinter kabeh. Alhamdulillah kula samane oleh jatah ketua rombongan sing spesial, ketua rombongan sing paling istimewa yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewane ketua rombongan kula sampean, iku kula sampeyan masih metune nang donya kari dhewe, tapi meneh nang akhirat urusane didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Nah, cuma ana syaraté. Sampeyan kudu gelem melu urip-urip ajarane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane ayo bengi iki diniati guyub rukun urip-urip ajarane Kanjeng Nabi. Wis ta lah wong iku janji gelem rukun, urip iku enak, kabeh penting. Pedagang penting, petani yo penting lek gelem rukun. Apa artine pedagang lek gak ana petani? Ayo coba. Apa artine petani lek gak ana pedagang? Dokter iku penting, penting. Tapi dokter gak ana artine lek gak ana wong gering. Ya tolah-tolah kok. Ya Allah. Ngapunten. Kayak ngaji ngene iki yo sampeyan penting, bapak-bapak penting, ibu-ibu penting, kabeh penting. Kula insyaallah yo rada penting. Yo jujur mawon, kula kon ceramah ijenan lho kene gak wani yo. Yo ngisin kok. Mangkane wong lanang yo penting, wong wedok yo penting janji gelem rukun. Gak ana wong wedok, wong lanang yo ngosek. Apa-apa ditubruki kabeh ngono wis gak karuan pola. Pokoke gelem rukun. Makanya kadang ana organisasi terus aku gelem melu, pokok syaraté aku kudu dadi ana kepala, lek gak dadi kepala yo males aku. Kabeh rebutan kepengin dadi kepala. Ketua penting, anggota yo penting. Anggota kabeh gak ana ketuane, bingung. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota, gendeng iku jenenge. Anjen cara awake menungso iki koyok-koyok sing paling penting kan kepala, ndas iki koyok-koyok paling penting. Tapi lek ndas tok medeni. Ndas tok kleleran nang ndukur meja glimbang-glimbu koyok semangka. Medeni wong. Koyok-koyok sing paling remeh kuwi sikil, sampe ana omongan, aku males lek mau digawe sikil-sikilan. Lek aja diremehno sikil iku penting. Ana wong lanang terpesona karo wong wedok gak perkara raine, sikile. Nyawang raine yo gragapan. Bareng ketok sikile iso gak kuat. Dadi mbuh koyo ketok sikil gajah mbuh apa ngono. Mangkane ayo ana pesen telu ya dia ngenangen. Nomor 1. Ismasyta fa innaka mayitun. Wis uripa sak karepmu, kate urip model yo apa terserah. Tapi ngerteni ana awakmu kate mati. Wong urip iku mesti bakal nyaut, iso urip iso. Sanggup urip kudu sanggup. Siap urip kudu siap. Wani urip kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Nek gak gelem mati aja urip. Nek gak gelem urip nang mati yo. Wis kabeh kate mati mangkane iso aja atik wedi mati. Wedi kaya apa lek wis wayahe tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan yo kudu wani ngising kok. Wani urip yo kudu wani mati. Wedi kaya apa lek wis wayahe tetep mati. Oh, gak wedi kaya apa lek gorong wayahe yo gak mati. Mangkane la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nek gorong wayahe yo gak kenek diwayah-wayahno. Ana wong kebelet kepengin mati, wis gak betah urip, sumpek rumangsa ulipe lara, rekoso, sawara. Mikir bojo gak kenek diatur, mikir anak gatelno ati, mikir utang gak iso nyauri. Kaya wong iku lho. Eh, timbangane kene mati ae wis. Dene niat kendhat, golek tampar sing kawedi sing dawa, cek lega. Berangkat nang Tegal, gulune wis dicancang wis. Menek wit taukur ditaleni nang wit, saking kebelete alah meneh mati saiki yo mati ae. Kate mencoloti maca niat bismillahirrahmanirrahim. Niat engsun kendhat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Sangking kebelet deh, lek mencolot digeyet no, cek cepet mati, gedebok, gak mati soalnya keliru tamparnya kedawan. Ya cuma salah urat no, tapi yang sempat semaput kong, mulai melaku sayek sayek, anjir nih gorong wayai. Tapi sing jelas kabeh kate mati, ini bapak-bapak kate mati. Ibu-ibu yo kate mati, sing lungo kursi kate mati, sing leset-leset iku yo kate mati, sing nang panggung iki yo kate mati. Aku yo Mbuh sapa sing dhisik iku gak jelas. Mungkin aku karo sampean matine dhisik sampean. Utawa dhisik aku padha gak ruwe. Cuma lek ditontok tanda-tandane kaya-kaya dhisik sampean. Nah. Manusia kabeh wong iki kate mati. Iki ana resep cek gak mati-mati. Ayo, sampean pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Udah lo. Wong sing pilih mati kemungkinane loro. Siji, rumangsa sangune wis cukup, loro stres mesti. Mesti stres diuber-uber utang ketara iki. Zaman lek kepengin gak mati-mati ana resepe. Nomor siji, berjuang. Uang nek uripe digawe berjuang. Iku hakikate gak mati-mati. Walaupun ketoke mati, tapi koyok-koyok isih urip. Soale apa? Oleh ganjaran terus. Dapat pahala terus-menerus. Jadi seakan-akan dia masih hidup dan melakukan perjuangan, melakukan ibadah. Makanya bisa dibilang gak mati-mati. Contoh Gus Dur, Allahu yarham. Sampun sedo. Tapi koyo-koyo isih urip. Buktine sampai saiki sik dibahas wong. Dadi ono ya wong wis mati sik dibahas wong akeh. Lah nek sampean sik urip kan gak ono sing bahas. Apamu sing kate dibahas? Ya Allah, wong lek ahli perjuang. Bung Karno. Bung Karno iki wis mati. Suwe matine wis ketwinginane. Tapi sampai saiki lho sik dibahas wong, perjuangane sik dibahas wong. Kaya-kaya isih urip. Saking hebate wong ahli perjuang Bung Karno sampai saiki fotone didol lho payu. Dadi ana wong wis mati fotone didol payu. Ya akeh wong iku sik urip tapi fotone gak payu didol. Bapak-bapak bae pengen nyoba monggo. Engko tetok oman njaluk foto anak sampean terus gedhekno. Kayak ono figura, sing api, meneh gawa nang pasar dolen. Wis tak lah bandrol ono murah-murah ae. Insyaallah suwe payune. Kadang-kadang ono wong nontoki mencep, iki sapa ya dapurane koyo ngene kok mentolo ngedol fotone. Wis iki urusan donya gak tak dawak-dawakno. Soale lek bahasane iki tak dawak-dawakno, sampeyan mesti nelongso. Mikir fotone gak payu didol. Sik mending fotoku sik kenek dipasang kok kene. Ngapunten, ngapunten. Nah, ana sing perlu dibahas dawuhe Allah nang surat Yasin. Aku yakin warga perumahan kene apal Yasin kabeh. Warga kene kok gak apal Yasin perlu diyasini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dihargai prestasinya dan prasastinya, amal-amal kebaikannya dan tinggalan-tinggalan perjuangannya. Kenapa orang harus dihidupkan kembali? Andaikan tidak ada hidup kembali sesudah mati, rugi dong orang-orang baik, rugi dong orang-orang yang berprestasi, rugi dong orang-orang solih-solihah, capek-capek melakukan amal kebaikan, setelah mati selesai, rugi. Karena kalau di dunia jatahnya hampir sama, wong cerdas karo wong goblok jatah uripe yo meh padha, sing sugih karo sing melarat mangane yo meh padha, sing melarat lek mangan gawe sendok, sing sugih gawe sekrop ta, kan enggak. Makanya kalau enggak ada kehidupan kembali sesudah mati untuk dihargai prestasi dan perjuangannya, rugi wong api-api. Padha-padha ngono, aku males dadi kiai. Mbok gak digatekno. Ingsun Allah zat sing nguripno wong mati-mati. Perlune apa? Dibales amal-amale, gak cuma amale tok, tinggalan-tinggalan perjuangane. Selama hidup sampean duwe tinggalan perjuangan apa? Iku kate dibales. Iki sing dimaksud ahli berjuang. Nyun ngapunten nggih. Misale nduk lingkungan kene gorong ana pondok pesantren. Terus sampean melu andil, melu kiprah gawe pondok pesantren. Mbah dadi kiyaine, mbah dadi ustate, mbah dadi pengurusé, mbah seksi penggali dana, nek iku seksi penggali tanah iku. Sampeyan mati, pondok pesantren niku isih urip. Sampeyan tau terus oleh kiriman ganjaran. Soale pondok iku tinggalan sampeyan. Paham? Paham? Lho. Misalnya di lingkungan kene gurung ono majelis taklim misalnya. Terus sampean melopori gak ya majelis taklim. Sampean mati majelis taklim bisa urip. Sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya majelis taklim ku tinggalan sampean. Ibu-ibu misalnya wong wedok-wedok kene iki gak usum lek metu kok gawe kodhong iki gak usum. Wong wedok-wedok kene ku lek metu gak usum kudungan. Terus sampean ngaiti janji metu kudungan, janji metu kudungan, janji metu kudungan. Akhire wong wedok-wedok do tiru kabeh lek metu kudungan, lek metu kudungan. Sampean mati, tradisi kudungan iki sik berjalan terus. Sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya iku tinggalan sampean. Paham Bung nggih? Makanya ibu-ibu tolong lek metu kudungan nggih. Tapi yo kelamben. Engko nang kudungan tok. Jare pengajian mambungi kon kudungan kok. Mangkane kula niku nate ditakoni tiyang. Kula badhe tanglet, monggo. Jare setiap wong siji iku dijaga malaikat raqib atid. Dicatet amale, malaikat raqib nyatet amal apik, malaikat atid nyatet amal elek. Nggih. Setiap wong raqib atide beda-beda. Nggih. Lah saiki lek wonge mati, berarti malaikat raqib atid lak pensiun. Lak nganggur. Gak duwe garapan. Akhirnya tak jawab. Zaman kok cowerdas, iso mikir nasibe malaikat barang. Pikiranmu cek dawae. Kok kober-kobere mikir nasibe malaikat. Yo gak nganggur ya malaikat raqib atid. Masih wonge wis mati, raqib atid terus nyambut gawe. Nek apa sing dicatet? Yo tinggalan-tinggalane mau. Kok pensiun ya apa? Makane nduk kene misale gurung ana jamaah tahlil. Ngapunten. Nggih, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang tidak punya tradisi tahlilan, monggo jenengan punya cara mendoakan dengan cara sendiri, enggak harus melalui tahlilan. Nah, kalau kita yang suka tahlilan, ya enggak usah mengelokkan yang tidak tahlilan. Nyun pangapunten, yang tidak suka tahlilan ya jangan mengenyek yang tahlilan. Karena hidangan Allah itu macam-macam, hidangan Allah itu luas, enggak cuma satu aliran tok. Jangan merasa paling benar. Kalau suka tahlilan, ya silahkan dinikmati. Itu hidangan dari Allah. Silahkan dinikmati. Yang nggak suka tahlilan, ya jangan. Memang nggak suka. Ibarat ada hidangan sate. Kalau sampean suka, silahkan dinikmati sate itu. Nikmat. Yang nggak suka, ya jangan. Wong kamu darah tinggi kok. Maksa mangan sate malah geblak. Gitu loh, paham? Nah, misalnya dok kene durung ana jamaah tahlil. Terus sampean gawe jamaah tahlil. Mbok dadi ketua, mbok dadi bendahara, mbok dadi anggota wong ya padha pentinge. Sampean mati jamaah tahlil kok urip, sampean tak terus oleh kiriman ganjaran. Soal iku tinggalan sampean. Misalnya dok kene durung ana jamaah istighosah. Sampean gawe jamaah istighosah. Sampean mati jamaah istighosah iso urip, sampean tak terus oleh kiriman ganjaran. Soal iku tinggalan sampean. Bapak-bapak misalnya nggo lingkungan kene iki durung ana jamaah remi. Terus sampean bentuk jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan, tukang gelar kloso. Gak melu main, maring gelar kloso terus turun. Iku seksi perlengkapan. Sampean mati, jamaah remi kok sik urip. Lho, sampean nang kuburan yo dikucut ambek malaikat. Ya dikeplek-keplek nang jedir kabeh ngono. Wong iku jariah sampean. Ngono. Mangkane bapak-bapak ngapunten nggih, sampean kok kepengin main remi lek iso aja Pak. Lek kena diempet aja. Aku pesen aja. Tapi lek sampean gak iso ngempet, yo remi yo gak apa-apa. Gawe tombo pengin. Oleh ta? Oleh. Wis kiai-kiai liyane ngarani gak oleh, Anwar Zahid ngarani oleh gak apa-apa. Syarate situ, aja ngajak rewang. Tombo pengin kok. Wis nang kucut-kucutan dhewe. Toto-totoan dhewe, udon-udonana dhewe, mari ngono rayuk-rayuk ana dhewe. Entah mbok pengen kok. Lek sampean ngajak rewang, bahaya, Pak. Sampean mati, rewang sampean nerusno ae. Iya sampean oleh kiriman terus wong iku tinggalan sampean. Ibu-ibu barang misalnya kepingin ngrasani uang, lek iso diempet aja, Bu. Temen aja. Tapi lek gak kena diempet ya gak apa-apa lah ngrasani monggo. Syaratnya ya situ, aja ngajak kanca. Yes. Ya kuatir kok nek kuatir diarani gendeng yo mlebu kamar terus kuncien tekan jero ngedepo kaca. Sakatokmu wis apa-apa. Sama lek ngajak kanca sitok tok walaupun sudah ada perjanjian hitam di atas putih, aja dikandakno wong lho ya, aja dikandakno wong lho ya, bahaya. Mangkane ngrasani ku rungono sing kudungan-kudungan iki ya. Aja dianggap dosa cilik. Aja dianggap sepele. Ngrasane iku dosa gedhe. Pokoke dosa-dosa sing ketulis nang Al-Qur'an iku minal kabair, termasuk dosa besar. Nah ngerasa ini ketulis nang Al-Quran. Dosa gede. Iya. Bahkan ono keterangan ngerasani sepisan. Iku luwe abot tinimbang zina ping 70. Sing kono suweneng, atukan iku. Nek tak antemi temen. Iki nek gak tak jelasno bahaya. Soale iku duwe prinsip atukan iku. Nah ping 70 gak iso bolak-balik. Ngene bro. Masalah. Loh, zina iku dosa gede. Tapi taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah, urusan selesai, beres wis santai ceritane. Mateni wong dosa gede. Tapi sekali sampean taubatan nasuha temenanan diterima karo Gusti Allah, beres urusan selesai, entek ceritane. Lek ngrasane gak iso. Tobaté luwange repot. Contoh ya, ana wong ngrasane aku. Iko, kudung abang karo kudung ijo iko. Sing duwe inisiatif iku kudung abang. Eh Mbak Kudung Ijo, Anwar Zahidi kula ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Jarene Kudung Ijo. Iya ta, iya. Aku lek gak karo dhewe yo gak kira ngomong. Ngene iki sangyan aku lawan karo dhewe. Akhire Kudung Abang iku wetun. Lapo aku ngrasani wong, lapo aku ngrasani wong. Tobat nang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Stop stop stop stop stop stop stop. Stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop. Diterima tobaté ambek Gusti Allah. Berarti wis 50%. 50% terus moro nang aku wong aku sing dirasani njaluk sepuro ngapunten nggih kula mari ngrasani sampean tak sepuro aku apian aku gak apa-apa Mbak biasa arek cilik melu munggah kudu ngoyo bapakne gak tanggung jawab ngongkon ngeterno wong. Ini ki malah ganggu konsentrasi ku. Munggah mana? Om perubahan kene ki suwana wane-ane. Dilanjut mboten iki? Wis tobat nang Allah berarti 50%. Terus moro nang aku njaluk sepuro, tak sepuro. Sik apa Mbak? Biasa. Aku diomong wong ngono biasa jane aku wong terkenal. Biasa. Eh siap. Berarti wis 100%. Tobat nang Allah wis, njaluk sepuro sing dirasani wis. 100%. Apakah urusannya selesai? Beres? Belum. Lah kok belum? Kudung ijo sing dicak rasan-rasan iku iso mandek tagak. Ya lek kudung ijo iku mandek, lek kudung ijo terus. Kudung abang ya oleh dosa sing modali dekne. Wis saking kuwatire akhire kudung abang ngoro nang kudung ijo. Mbak, aku nginane lek mari ngrasani sampean, Mbak, mari ngrasani Anwar Zahid ambek sampean. Iya to, Mbak. Aku pesen, Mbak, ya aja diomongno sapa-sapa. Aku wis tobat nang Allah, aku mari njaluk sepuro nang wonge. Temen, Mbak, ya aja diomongno sapa-sapa. Jari kudung ijo, insyaallah. Lah insyaallah wong perumahan kene iki lho insyaallah temen tagak. Lah, kudung ijo duwe kanca akrab, kudung ireng. Eh Mbak, ono kabar sih anyar Mbak, maksud sampean gak ngerti. Apa sih ya penasaran wong? Temen taman tak omongi tapi aja dikandakno wong lho ya aku percaya mbek sampean ngene. Cuma iki aja dikandakno wong lho ya. Jare kudu ngireng insyaallah. Lha kudu ngireng iki mandek ta? Wong kudu ngireng duwe kanca akrab kudu kuning. Lho sak perumahan lho ngono kabeh. Iki meneng do akhirat ayo ngelumpuk dosan. Makanya hati-hati. Yang tukang-tukang ngerasani. Wes. Rasa iki. Wong iku pokoke sing bengok iki gak melurun ketara. Wong iya. Wong lek ahli berjuang iku walaupun wis mati tapi hakikate isih urip. Kaya-kaya urip lakoni perjuangan soalnya ganjaran terus. Lah, berjuang iku sak isoe. Gak sak karepe lho ya. Sak isoe. Aja maksa-maksa awak. Gusti Allah gak maksa-maksa. La yukallifullahu nafsan illa sak isoe, isomu apa sing manfaat lakonono. Wis. Sak isoe, isoe apa sing penting manfaat lakonono. Bapak Mas lek sampean iso ngaji dadi kiai. Tapi lek gak iso ngaji, tolong aja dadi kiai, bingungno wong. Wong gak tau mondok, gak ngerti nahwu shorof usul fikih mantek balakon dadi kiai bingungno wong. Gak kudu dadi kiai sampean. Sampean ngrewangi kiai wis padha wae. Manjahaza faqad ghaza. Sapa wong mbandani wong sing budal perang? Masih wong iku gak melu budal perang oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Padha ae, gak melu perang soalnya watuk ngekel gak kena dimpet. Sopo wong nyangoni wong sing budal perang? Masih dene gak melu budal perang oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sopo wong nyangoni kiai? Kate keplok gak penting. Yo ngono padha ae. Ngono. Nuki kiai niku yo kudu iso maca kitabone. Yo Fathul Qori, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab, duwe guru, duwe kiai, duwe guru, duwe kiai terus sambung tekan Kanjeng Nabi. Nene gak patek kiai iki kitabe dudu Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Zaman lek iso mulang mulango. Lek iso, lek gak iso mulang yo njuk mulang sak akan arek-arek. Mulang gak cetro neng, ngotot kepengin mulang. Koplak kabeh muridé. Iki Pak Guru iki ngomong apa? Gak tutuk mikir sampai ndase mbeluk bul bul bul. Ya sangit sekolahane. Gak kudu mulang sampean. Bantu wong mulang, biayai wong mulang, bandani wong mulang. Padha ae. Eh mas-mas yang suarane enak, agano. Lek suaramu enak, iku bagianmu. Lek nek suaramu gak enak, ya aja agan, ngerusak kuping. Suara jebrak iku kudu agan. Janji nang masjid mesti royokan mik. Mik masjid iki otot-ototan sampe molor. Suara jebrak ya aja agan. Tugasmu ya ngresiki telek cecek. Ngisi kolah nyapu. Padha ae. Agan sing suarane enak. Ngono lho. Hoi. Mah contoh engkau aing buri-buri gorong wayahe ditokno kok. Eh, halo. Halo. Iku tugasmu. Gak usah maksa. Isomu apa sing manfaat lakonono. Ibu-ibu, tugas utamamu apa? Jihad utamamu apa? Jadi istri yang solehah buat suami, jadi ibu yang sempurna buat anak-anakmu. Kaya wingi tak terangno nang nang wage wingi. Soale sekarang banyak wanita yang hanya mampu jadi satu ibu saja. Padahal harusnya wanita itu mampu jadi tiga ibu secara terpadu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ini yang bisa cuma wanita. Laki-laki enggak bisa. Ibu kandung, wanita mampu. 9 bulan lebih. Tambah suwe, tambah gede, tambah abot, tambah abot, tambah abot. Gak kena diselehno. Ini coba kena diselehno. Tepak repot masak, selehno dice. Mari masak centelno meneh. Wanita mampu. Laki-laki enggak mungkin mampu. Coba latihan no meteng-metengan. Wis klopo ta apa ngono ta lekno wetengmu. Nang aja dicopot nandi ae lapo ae gak kira kuat. Ibu susu, wanita mampu. Haula ini 2 tahun mengempengi gitu loh. Anaknya Masya Allah. Bapak-bapak gak mampu, soalnya gak metu. Masih disedot gak desel nih tetep gak metu. Aku tahu tak kop, kok. Ya mau mentol abang, ya gak metu apa-apa. Nah ibu jangan khawatir bu, itu pahalanya besar. Maka 2 tahun anjuran agama. Ojo kemenyek 3 bulan selesai, 4 bulan selesai. Ojo 2 tahun. Iku bikul 5 syatin mi'atu hasanatin. Loh, sesepan 100 kebaikan. Kari ngitung tuh. Serut 100. Serut 200. Serut 500. Kari ngeping tuh. Yuk karo sangu kalkulator lah. Serut 700. Lagi lek anake sampai kuliah gak disape. Piro ganjaran. Nah, iku wong wedok stres iku jenenge. Yo gak dikai bapak ayo aman kok. Ibu guru, wanita mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Telaten, bapak-bapak gak mungkin mampu. Wong wedok itu anak nangis rewel, telaten, ibu-ibu, cep sayang, ambil tipu apa pakai anak mama sakit, cep sayang, bisa. Ayo wong lanang lah, tuh anak nangis rewel, nangis oh terus, gak meneng tak banting sisan kan. Gak bisa. Maka ibu-ibu harus bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas, pasti anak hebat dan berkualitas. Itu tugas utamamu di situ. Nggih? Wis. Lah saiki nomor loro. Sampeyan lek pengin gak mati-mati resepe, duwe anak sing apik-apik. Kanjeng Nabi dawuh khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Gak ngerti yo wis. Wong sing paling apik iku sing umure dawa wa amale apik. Wong sing paling elek umure dawa wa amale elek. Nah kula sampean mesti target e pengin dawa umur amale apik. Nggih napa nggih? Eh kabeh sing ngrawuh tak dongakno dawa umur. Sampeyan pengin dawa umur mboten? Umpama keturutan temen-temen rencana sampeyan piro? 200? Kurang, 300, 300. Eh, pase piro pase? Piro pase? Halo. Kate lapo ae sampeyan? Kedawan yang malah bingung. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sampeyan lek pengin dawa umur iso, 500, 700 iso, syaratin donya gurung kiamat. Carane apa? Sampeyan dadi wong apik, duwe anak sing apik-apik. Dari Kanjeng Nabi, wong sing apik iku sing ahli ibadah. Sopo iku? Wong sing paling dawa umurne wong sing ahli ibadah. Sopo iku? Wong ahli ibadah duwe anak urun ahli ibadah. Wong wis mati, gak iso salat, tapi tau terus oleh kiriman ganjaran salat. Soale salate diterusno anak turune. Paham? Paham? Gak iso poso wisan, dene wong wis mati. Tapi tau terus oleh kiriman ganjaran poso. Teko ndi? Posoe diterusno karo anak turune. Wis gak iso maca Quran, wis mati yo. Tapi terus oleh kiriman ganjaran maca Quran. Padahal wis gak tau maca Quran, wis mati, tapi oleh ganjaran maca Quran terus. Mergo maca Quran diterusno anak putune. Masyaallah, duwe anak nang apike sampun. Mangkane meneh nang akhirat wae wong tua-tua sing kaget. Dituntun malaikat disuduno ganjaran, padahal dene rumangsa gak tau amal. Akhire takon nang malaikat. Eh, malaikat, malaikat. Kat-kat malaikat, kat. Iku ganjarane sapa malaikat? Kok ono ganjaran haji? Ganjaran sampean, Mbak. Nah, aku gak tahu haji kok. Anjen sampean gak tahu haji, tapi anak sampean ono sing haji. Dadi sampean oleh ganjaran haji. Alhamdulillah. Saweneng. Takon maneh. Malaikat, malaikat. Heh, kat-kat malaikat, kat. Iku ganjarane sapa malaikat? Kok ono ganjaran maca Quran sak ngono akeh. Eh, ganjaran sampean, Mas. Aku lho gak iso maca Quran, iso ku mikul wae lek iku. Lho kok iso oleh ganjaran maca Quran sakmono akeh? Iya Mas, anjen sampean gak iso maca Quran, tapi anak sampean hafal Quran. Iku lho anak sampean sing sampean pondok nggone Anwar Zahid. Iku arek-arek hafal Quran, dadi sampean oleh ganjaran. Masyaallah, dadi ana wong gak iso maca Quran tapi oleh ganjarane hafal Quran. Ya Allah, kile gak wong perumahan kene yo gak ana. Tonton maneh disuduna ganjarane kuaget. Kat-kat malaikat kat. Heh, malaikat kat-kat. Iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran salat tahajud sak menawa kae? Ganjaran sampeyan sak. Ojo guyon ta. Aku gak tau tahajud. Ancen aku nek bengi yo nglelir tapi ngoyo tok. Jare malaikat, yo ngono iku kelakuanmu ya. Makane buku catatan amalmu iki bagian bengi catatanmu piece of the tour. Ngoyang ngoyo tok. Eh, ancen sampean gak tau tahajud ya. Tapi anak sampean ahli qiyamul lail. Anak sampean tahajud terus. Masyaallah. Yo lumayan. Nguyang-nguyang oleh ganjaran tahajud. Anak nek apik. Takon meneh, "Hei, malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat." Lah, dosa-dosa ku nandi malaikat? Yo sadar lek dosa e akeh. Jare malaikat, "Dosamu wis entek." Lho, kok iso entek? Anak-anakmu sregep istighfar njalukno sepura nang dosa-dosamu. Alhamdulillah, ana wong nang sampe kentekan dosa. Ya saweneng ketemu kancane cerita, "Aku saiki kentekan, Cak." Ya kancane penasaran, "Ya apa critane kok iso kentekan?" "Ya mbuh arek-arek iku sing ngresiki." Masyaallah, duwe anak nang apik. Tapi duwe anak nang wakal kaya arek iku. Ya ya kemeng kok. Kemeng. Malaikat, malaikat. Heh, kat-kat malaikat, kat. Lah iku dosane sapa malaikat kok ana dosa mendem iku? Enggak dosamu dosane sapa? Aku lho gak tau mendem. Ya anjen awakmu gak tau mendem, tapi anakmu istiqomah. Angger bengi yo. Angger bengi. Eh, malaikat, malaikat. Lah iku dosane sapa malaikat sak ngono gedene iku? Dosa nyolong petek. Dosamu ya. Aku lho sumpah gak tau nyolong petek. Anjene awakmu gak tau nyolong petek, tapi anakmu dadi garangan. Masya Allah. Lah terus ngono aku yang melu dosa malaikat. Ya iya wong iku anakmu. Berarti aku lak disiksa. Ya iya. Lak luwara malaikat. Ya dempet. Masya Allah. Dadi ngapunten nggih. Duwe anak nakal iku padha karo ingon-ingon musuh. Anjane ngeramut anak nakal iku enak ngeramut wedhus nakal. Nggih mboten. Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngeramut gampang. Kekno wong lho akeh sing gelem. Cak, gelem wedhus aja. Tapi wedhuse nakal, kene gak apa-apa tak ramute ngono. Didol ya payu dadi duwe, digorok ya tangga-tangga seneng. Lah nek anak nakal, kekno wong sapa gelem ngeramut? Wong nyawang iku kudu nyiset moto. Didol ya gak payu, dituturi bantah, dikon minggat gak berangkat, diguak balik boleh. Dijarno urip isini-isini wong tuwa. Kate dipateni dosa. Kate dipendem areke sing lara. Wis kadung metu kate dilebokno maneh gak sedeng. Nek tak dongakno kabeh sing rawuh iki anake sampe apik. Ayo dijawab sampean pilih ndi? Duwe anak pinter tapi gak bener. Karo duwe anak bener tapi gak pinter. Pilih ndi? Hah? Oh ya bener ya pinter. Ya pinter ya bener. Iso sih anak ngono iku. Tapi bapaknya gak kaya sampean ngono modelnya. Ya wis gak apa-apa kepinginan. Lek iso anjane ngono. Duwe anak iku ya pinter ya bener ya bener ya pinter. Soalnya lek pinter tok gak bener, malah keblinger. Ayo tak takoni dijawab. Sing ngerusak tatanan sembo barang wong goblok ta wong pinter? Wong pinter sing gak bener, sing ngentekno duit negara jatah rakyat, wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, sing goblok kepingin tapi gak ro carane. Sing uripe bingung nang wong akeh wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Wong goblok iki gak iso bingung nang wong akeh. Dhekne wis bingungi karo dhewe. Lah anakmu cek pinter, yuk sekolahno. Halo. Lek pengen anakmu pinter, sekolahno. Aku krungu-krungu kok wong pinter-pinter iki rata-rata kok tau sekolah. Lek pengen anakmu pinter ngaji, pondokno. Sak ngerti ku kiai-kiai sing pinter ngaji ku tau mondok. Engko lek bener tok gak pinter yo guyokno wong. Bener tapi gak pinter, guyokno wong. Ana ta? Ana. Bau bener tapi gak pinter. Kelangan sepeda motor gak gelem lapor polisi. Terus sepeda motor ilang. Alhamdulillah. Kancane kaget. Eh cak, sampean ki opo sih sepeda motor ilang kok malah alhamdulillah? Ya alhamdulillah sih. Wong biasane ya opo-opo tak tumpaki lo gak ilang. Lha iki ilange kok wayah gak tak tumpaki. Coba ilange pas tak tumpaki, aku lak katut ilang sisan. Ini karep yo bener karepe, tapi gawok bloke pol-polan. Nah, sama lek pengen dua anak apik, aku pesen. Iku wong wage gak melu nyumbang kon niku lapo melu cerewet. Iku lho kelompok wage iku. Larang lek pengen murah yang ngundang arek iku ae. Dilanjut mboten iki? Eh, aku pesen sama lek pengen dadi pengen duwe anak apik, tolong aja ngelokno wong. Sak nakal-nakale wong aja dilokno. Lek ana wong nakal kaya apa, aja dilokno. Lek iso sampean tuturi, lek gak iso sampean dongakno. Takon kudu dijawab jujur, lek gak jujur tak tinggal mulih. Wis sak eling sampean ae. Urip sampean sampai saiki sak eling sampean. Sampean wis tau alok wong ping pira? Gak iso ngitung. Saking akeh. Mengkane anakmu nakal-nakal. Lha iki ana cerita, sampean wis ngerti kabeh, aku yakin sampean wis ngerti. Nabi ku akeh, jumlahe nabi ku 144.000. 124.000. Sing diangkat dadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Iki ana sing kudu dieling-eling bahkan disebut bendino, gak oleh lali. Loro, siji nabi kita piyambak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Iki loro iki gak kenek lali. Ben dina dikongkon nyebut minimal ping 5. Waya salat iku lak ono. Sampai selawate diarani selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Wong kene ya sik gawe Ibrahim ngoten nggih. Ha iya terus no. Engko nang sampean ganti Sulaiman cek ketularan sogene. Cek ketularan sogene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Ya cek ketularan soge gak oleh. utawa iku kepengin rada ganteng. Kepengin ketok ganteng terus diganti Nabi Yusuf iku kaoleh. Wala ali Sayyidina Yusuf kaoleh. Kudu Ibrahim. Gak cuma wong urip tok sing dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Wong mati lho dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Iku nek tepak ana ditalken sampean rungokno. Sampean rungokno Gusti Allah pangeran kula, nek tepak wong ditalken lho. Nabi Muhammad, Nabi kula, kiblat Ka'bah kiblat kula, wong mukmin sak donya sedulur kula, Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Sampean pun nate ditalken. Oh dereng, ya, kapan-kapan sampean titeni. Dilungkas ketok iki. Engko kapan-kapan sampean nek wayah ditalken lak ana Ibrahim Ibrahim. Ate gak ana Ibrahime. Yo sampean metu maneh dulu. Den Ibrahime kari den. Ibrahim den nek mudi neling nang dulu sapa maneh. Iki apa Nabi Ibrahim kok koyo-koyo dadi lakon. Anjen Nabi Ibrahim ku seje karo nabi-nabi liyan. Nabi Ibrahim iku dijuluki Abul Anbiya, bapake para nabi. Keturunane Nabi Ibrahim api-api. Sedaya nabi sabatane Nabi Ibrahim niku keturunane Nabi Ibrahim. Api-api keturunan. Beda karo Nabi Nuh. Lho Nabi Nuh iku yang nabi sing hebat masuk kelompok ulul azmi, terkenal sabar. Enggak sabar ya apa? Berjuang 800 tahun mek oleh jamaah 80 tok. Ustaz ndi sing telaten? Aku ceramah misalnya sing teko mek wong 80 paling yo tak tinggal ngelewes. Yo gak sih. Cuman yo telaten. Nek 80 800 tahun dakwah. Oleh pengikut mek 80 gak sabar yo apa? Dimusuhi, dizalimi, difitnah, digendeng-gendengno. Tetep sabar. Gak mek wong liya tok sing musuhi. Bojone dhewe musuhi nang Nabi Nuh. Tetep sabar Nabi Nuh. Makanya diarani masuk kelompok ulul azmi yang mempunyai keteguhan luar biasa. Fitnah dari dalam, fitnah dari luar, serangan dalam, tetap sabar Nabi Nuh. Tapi akhirnya umat itu nggodho kenemenen, keprucut, mangkel nang umat sing nakal, ndonga elek. Rabbina tadarrudil ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan biarkan hidup di dunia ini seorang pun, satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Jangan kau biarkan hidup. Karena jika engkau biarkan hidup satu orang saja yang menentangmu, dia akan punya anak, dan anak-anak keturunannya ini pun akan lahir besar kemudian menentangmu. Binasakan mereka semua ya Allah, matikan mereka semua ya Allah. Dungane Nabi Nuh dituruti karo Gusti Allah. Ditekano banjir internasional, gak cuma Bojonegoro tok. Soalnya aku lagi ngomong banjir pikiranmu mesti Bojonegoro. Padahal saiki Bojonegoro wis gak tau banjir. Jakarta sing kelem. Sidoarjo kelem, Bojonegoro aman. Lah sing kena lumpur gak karo-karuan endi? Bojonegoro gak ono model ngono iku. Mung ket biyen go nyek-nyekan banjir. Iki meneng. Wingi nang Wage yo ngono, kapan ono? Iki endi? Bojonegoro. Iki endi? Bojonegoro. Ngapunten. Iki banjir skala internasional. Bounder sak donya kelem. Ngoten niku Masya Allah. Anake Nabi Nuh sing jenenge Kan'an dijak numpak perahu gak gelem. Mati kabeh makhluk. Sing selamat urip kari wong sing numpak praune Nabi Nuh. Dadi kula sampean iki ternyata keturunane wong sing numpak praune Nabi Nuh. Ya sampean iki bolo kabeh nek diurut. Aku ambek sampean yo dulur. Iya wong keturunane wong sing numpak praune Nabi Nuh sing elek-elek dipateni kabeh. Biyen wis tau ana pemutihan rek. Ini orang yang nakal-nakal resi mati kabeh. Alhamdulillah saya kok gak ono maneh. Coba saya kok ono maneh. Perumahan kene entek. Iki entek kabeh. Aku gak aku Bojonegoro. Ya Allah. Lho, iki lho. Gara-gara Nabi Nuh niku tahu geting karo wong nakal, ndongane elek. Akhirnya dicoba anake nawakal sing jenenge Kan'an. Wayah banjir dijak numpak perahu bapaknya gak gelem. Kan'an iki kate banjir. Ayo melu bapak numpak perahu ya nak. Males. Gak gelem. Banjir teko. Menek wuwungane omah. Sing liyane wis numpak perahu sing iman-iman niku ditutno mbek Nabi Nuh. Kan'an omah iki kate kelem nak, ayo melu bapak numpak perahu ya nak yo. Males. Omah kelem yo wis, aku menek gunung. Weh. Dadi kanane modele gayane kaya anake wong kene. Menek gunung temen. Banjur tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ditutno ya mbek Nabi no. Jenenge anak. Kanan, ayo melu numpak perahu bapak ya nak yo. Iki gunung kate kelem nak. Kelem yo wis, aku menek wit sing paling dhuwur iko. Weh. Kelem. Menek wit sing paling dhuwur. Banjir toko tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ditutno karo Nabi no. Jenenge anak. Ya Allah, dirayu ambek Nabi no. Kanan. Wis ta anak, awakmu gak kelem nurut nang bapak gak apa-apa nak. Sing penting melu numpak perahu bapak ya nak yo. Iki rencanane Nabi no. Kalau wis gelem numpak perahu dituturi alon-alon rencanane ngono kira-kira. Ngono iku jawabane yo. Malesno. Iki kate kelem nak. Kelem ya wis, weh, pas ngomong weh kepunting banjir. Oek mati. Lah matine Kanan niku nang ngarepe Nabi Nuh. Dadi Nabi Nuh niku pirsa proses nanjake Kanan. Bayangno, Pak. Bapak weruh anak mati keadaan elek. Nabi Nuh nangis. Suwedi susah mulai saat itu, mulai peristiwa itu Nabi Nuh enggak pernah ndangak dingklu saking malu sama Allah izin nang Gusti Allah padahal nglakoni salah sepisan tok opisin nang Gusti Allah beda karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu digodho umat entek-entekan wis sering kecerita sampai diobong karo umat sedikit pun enggak ada rasa benci. Keting mangkel babar pisan kaono. Diobong malah ndongakno apik. Rabbi innahunna adhallna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'ashani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing nderek kula niku bolo kula Gusti. Tapi tiang-tiang sing mboten derek kula, nggih kula pasrah jenengan. Ya napa saene wong jenengan nyepuroan kok. Nggih lek diterusno lak nggih jenengan sepuro mawon. Alus garapane Nabi Ibrahim. Mboten kok ya Allah Gusti tiang-tiang sing derek kula niku bola kula, lha sing mboten derek kula jenengan sepuro. Gak ngono. Sing mboten derek kula niku nggih ya napa saene wong jenengan nyepuroan. Alus. Seje kaya ana wong wedok ya ngomong nang wong lanang ngene. Tak delok dhuwit lonjo barang tak lho ya pantes-pantes sae ya dikeki nah iki lho rada gak patek lega nang karo wong itu sing garapane wanu sono sak aku yakin aku ngerti sampean ket biyen nang aku lho man masih aku gak ngomong sampean ya wis ngerti mbok paham mbok enggak modelmu kaya gak tau halo dan Nabi Ibrahim mboten nate geting nang wong nakal malah dong anu api, makanya anaknya api-api. Itu karena Nabi Nuh kena coba anaknya nakal. Saya kira aku takon, butuh dijawab, lega dijawab, langsung tak dongani, mulai. Dijawab nggih? Zaman misalnya dua sepeda motor anyar, sik tas tuku, sik tas ditumpaki sepisan tok sampean go nang pasar, mari ngono dicolo maling. Iku malinge sampean dongakno muga-muga disukura Gusti Allah, ta muga-muga kualat. Ya iku sing garakno anakmu megelno guru, ngentekno sepidol, gak kenek dituturi, mbujukan kaya arek iku. Diterusno mboten iki? Terusno mboten? Wis setengah rolas sih. Iya ya. Lah terus ngene. Iya, lapose kula sampean kok gak oleh mangkel nang wong nakal, gak oleh ndongakno elek. Soale kabeh sing ngatur Gusti. Rezekine Allah nang menungso iku macam-macam. Ana rezeki ruko sehat. Rungokno to? Eh mbuh gak dirungokno kok. Ana rezeki rupa donya, ana rezeki rupa pituduh hidayah. Ana rezeki rupa kesehatan. Wong iku lek dikeki rezeki rupa kesehatan dadi wong kuat. Dadi wong kuat masih gak kelamben, kodanan deres, mendeles. Oleh rezeki sehat kok. Ha wong lek gak oleh rezeki sehat, aja kok kodanan. Gak sampai kodanan. Kanginan titik mengi. Kegermisan ngono ya. Ngik ngik ngik. Masih ditumpakno mobil mewah ber-AC, nek gak oleh rezeki sehat, ya menggeriken. Paham? Paham? Enek oleh rezeki sehat, kok ditumpakno truk gitu. Goyang, goyang mbek mbek mbek. Ana rezeki rupa bondo donya. Wong iku nek oleh rezeki, ngapunten, nek oleh rezeki bondo donya dadi wong sugih. Lek gak oleh rezeki bondo donya dadi wong larat. Padha karo mau, lek oleh rezeki sehat dadi wong kuat, lek gak oleh rezeki sehat dadi wong gering. Wong lek oleh rezeki donya dadi wong sugih. Lek gak oleh rezeki donya dadi wong larat. Iku rezeki bondo donya. Nek oleh rezeki donya dadi wong sugih. Dagang ya tawep, Pak. Tawep, Pak. Inceran model. Nguinceran. Masih balak-balik dibujuki wong gak entek-entek donyane. Balak-balik diutangi wong gak nyaur, diutangi wong gak nyaur, diutangi wong gak nyaur. Tapi gak tau entek donyane. Ancen oleh rezeki bondo donya, koyo musim rendeng, sumur masih didesel piro ae, gak kira entek sumbere. Nek sampean kan ketiga. Halo. Uang nek gak oleh rezeki bondo donya dadi wong melarat, nyambut gawe yo keliru. Adol es lagi metu udan tawres. Ya Allah. Kulaan yo kelarangan. Angger kulaan iki kelarangan. Ngedol keliru kemurahan. Ya Allah, akhirnya tokone mundak sepi, mundak sepi, mundak sepi, mundak sepi. Gak ono wong moro. Enek wong moro siji ngenyang sak toko-tokone dinyang. Ana rezeki rupa hidayah, rupa pituduh. Wong nek oleh rezeki pituduh dadi wong apik, nek gak oleh rezeki pituduh dadi wong nakal. Nek oleh rezeki pituduh dadi wong apik. Dadi wong apik. Dielaki kaya apa karo wong tetep apik ayatin. Lek gak oleh rezeki pituduh dadi wong nakal. Masih omahe pet karo masjid, cuwidek karo masjid, yo gak tau salat jamaah nang masjid. Anjane gak oleh rezeki hidayah. Penggawean yo ngitungi wong jamaah. Makas yang jamaah nang masjid. Iki cara didoli jajan lumayan. Pikirane tutuk kono akhir. Iki wonge teko kok, wonge teko. Saiki aku takon. Sampean lek weruh wong gak oleh rezeki kesehatan, wonge loro-loron. Telung dina pisan nyontekno, telung dina pisan nyontekno, pokoke rencem sampe mlakune seyek-seyek. Sampean lek weruh wong ngono iku geting ta saken? Jawaben ta sayang? Mangkel ta saken? Bener, soalnya ancen wong iku gak oleh rezeki kesehatan. Terus sampean weruh ana wong gak oleh rezeki bondo donya, mlawarat wonge. Gelek sandang pangan lho kangelan sampai utang-utang retik. Sampean mangkel tasaken. Bau bener. Terus ana wong urung oleh rezeki hidayah, urung oleh rezeki pituduh, nawakal. Wis ta lah gak kober ana pelem tuwa. Wit pelem diliwati ngisore rontok kabeh sak glangsing-glangsinge. Pokoke gak nurokno wong lah. Tukang nggih rusuh nang gone kampung. Saman weruh ana arek nawakal golong oleh rezeki hidayah, nawakal ngrusuhi kampung. Sampean saken ta mangkel? Ya ya. Ya iku sing garane anakmu kaya iku dadine. Mestine sampean saken, ya Allah, saken golong oleh rezeki hidayah. Paham mboten? Paham mboten? Ya Allah, yes. Cek. Lha iku lho sing tak maksud berjuang sak isoe. Taman zikir sak isoe, ana zikir nandi ae melu. Ana istighosah melu. Gak ngerti artine. Gak apa-apa. Wong sing mimpine kadang-kadang gak ngerti. Kon meneng iki rahasia iki asline. Mangkane gak apa-apa sampean zikir gak ngerti gak apa-apa melu ae. Aku sakjane seneng zikir tapi gak ngerti artine. Nek gak sampean tok sing gak ngerti, sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti. Yo gayae kalungan sorban mek gobek-gobek ngene. Kadang-kadang gak ngerti. Duh, gak apa-apa sing penting sampean yakin mantep lek kuwi apik lakonono. Zikir iku nyebut nyebut. Heh. Wong iku lek gelem nyebut, mas yo gak ngerti artine, apa sing disebut engko lak teko. Aku lek ge contoh gampang-gampangan, misalnya sampean nang restoran ya. Terus dituki daftar menu ambek pelayane. Sedia makanan, ngene iki iki, sedia minuman, iki iki. Terus ono jenis minuman sing sampean gak ngerti. Es mega mendung. Sampean gak ngerti iki apa yo es mega mendung. Gak ngerti sampean. Ayo zikira, nyebuto iku nang pelayane. Mas, es mega mendung. Enten ono 5 menit nggo barang lak teko. Padahal sampean gak ngerti. Lha iku wong zikir. Padha sampean zikir nyebut asma Allah walaupun sampean gak ngerti artine. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gak ngerti artinya, gak apa-apa. Demi Allah, kebaikan, kebaikan, kebaikan, dan kebaikan terus akan diberikan Allah kepada dirimu. Paham? Iku zikir, zikir iku sebutan. Lah sebutan itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Sesuatu yang tadinya enggak punya kekuatan, begitu dikasih sebutan, dia punya kekuatan yang sangat dahsyat. Dahsyat yang kudu ngono intonasine. Mosok punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bencong iki jenenge. Dahsyat. Yo. Contoh ya, kertas ya enggak punya nilai, enggak punya kekuatan. Yo, nilai ini cuma kertas biasa. Kertas lho bahasa Inggrisnya the deluang. Iki kon meneng aku bujuki wong tua-tua iki lho. Iku nilainya apa sih? Paling karo ibu-ibu ya digawe bungkus brambang, digawe bungkus lombok, karo arek cilik-cilik gawe buntute layangan, gawe kloyopan, gawe perahu-perahuan. Tapi ketika kertas itu didesain terus digawe sebutan Rp100.000. Kekuatannya dahsyat. Uangnya sak jane gak gelem nyoblos lho malah gelem nyoblos. Lho nggih napa nggih? Contone iku. Kekuatane kertas sing ana sebutane. Ana wong wedok cerawet. Ngomel, kadung ngomel gak iso mandeg. Mandeg-mandeg lek keturon tok. Lho wis keturon melek iso nerusno meneh. Ya bersambung judule padha. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, iki wonge teko nggih kudu ngabang pokoke. Yang ngerasa, yang ngerasa. Halo. Lho wong pas ngomel bareng ditempeli kertas sing ana sebutane mangsak gebok. Iso malah sepi, gak ana suara. Halo. Mana contoh kalau sebutan zikir itu kekuatannya hebat. Kain gombal lho gombal. Lah gak duwe kekuatan klimbruk. Ya sing ngono iku lah gombal. Gak duwe kekuatan. Tapi coba gombal itu pajangan yang pinggir rembong terus kayak ono sebutan hadirilah pengajian umum bersama Mbok Sapa no. Bersama Mbok Sapa no. Lho iku kain iso malah duwe kekuatan sing mundang nekakno wong sakmene akeh padahal kain lho iku cangkingane digawe sebutan ngono iku ambek dipasangi fotone Mbok Sapa no. Dipasangi fotone mbuh sapa fotone wong iku mbuh lho iku kain iso malah duwe kekuatan soalnya ono sebutane paham mboten iku sebutan hebat tak kei contoh maneh misale warga perumahan apa ki jenenge taman Pondok Jati warga perumahan taman Pondok Jati iki ngadakno ziarah Wali Songo rombongan numpak bis ya mesti masuk numpak geledekan ini aku katanya bantah hari itu makanya tak bisi pas itu Lamongan Sunan Derajat kono mudun untuk bis gerutuk nah aku pas duduk kono cuma uang kini gak kono aku tapi aku nete begitu mudun untuk bis aku nete ini kok nontok modele kayak uang perumahan taman Pondok Jati nontok buruk-buruk il kok koyok perumahan taman Pondok Jati aku nyebut warai kuang itu pak gerutuk melakukan rono aku tuh kemburi nyebut taman taman Pondok Jati iki wong sakbis ini noleh kabeh aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji saking dahsyate kekuatan dikir lek ku nyebut taman Pondok Jati noleh kabeh red lapo karena ada keterkaitan dengan taman Pondok Jati paham padahal jenenge lho duduk taman Pondok Jati ya ana sing Sumiati ana sing Sulastri ana sing Sumarmi ana Suprapto ana Jono no. Tapi ketika aku nyebut taman Pondok Jati noleh kabeh karena merasa ada hubungan sama ketika sampean berzikir sampean menyebut Allah malaikat sak langit noleh kabeh nang sampean merhatekno sampean kabeh paham nggak mboten? Iki ilmu larang iki asline. Aja bolo kata omongi. Larang kaya pantes lokal ambek internasional yo seje kok. Halo. Diterusno mboten? Nah, wong iki mesti sambung karo apa sing didikiri, apa sing disebut. Mas, atine Mas iki lho, misale saiki kok nyebut warung. Engko mari teko kene mesti toto warung. Warung sambung kok Ibu duwe kolek di lebok di semen kulkas. Saiki atine sampean kok nyebut kolek. Kolek. Kolek. Mari ngaji njujuk kulkas mesti. Atiku lho saiki kok ngomong duwe. Duwe. Duwe. Berkat, berkat, berkat. Ya oleh engko maring. Nyambung karo apa sing dipikiri? Apa maneh atimu kok gelem? Allah, Allah, Allah, Allah. Jangan biarkan selain Allah memasuki ruang hatimu. Penuhi ruang hatimu dengan Allah, Allah, Allah, Allah. Seluruh aktivitas hidupmu akan dibimbing oleh Allah karena hatimu penuh dengan Allah. Sangkingane amin apane utawa wong wayang ngaji ora eling Gusti Allah malah mbayangno sing ceramah. Aku lo ngerti ngene iki, gak eling Gusti Allah malah mbayang dane senenge ya dadi bojone wong iku. Bayangan gak tepak ngono. Gak usah dipromosikno wis laris kok. Lho sangkingane ngapunten ngapunten nggih. Wong kene iki ya apa ya? Luweh milih barange Allah timbangane Gusti Allah. Wong kene iki luweh milih rezekine Allah timbangane Gusti Allah. Buktine lek dikeki rezeki wakeh dolali nang Gusti. Ngaku ngono gak ngaku yo ngono. Gak ngaku tak antemi. Contoh, misale sampean duwe toko laris. Sing toko sampe antri-antri. Pas wayahe ngelayani pembeli ana adzan asar. Toko masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih. Mesti atine ngomong, enak suarane mesti. Kira, gak ngene yo gak laris kok. Ayo jujur. Tepak rame-rame ini toko ngono azan asar jujur, jujur peleh masjid tak peleh toko lambemu tak antemi ayo kok kan jujur kok sholat jamaah tak ngedoli ayo peleh ganjaran tak duwe makanya sepurane wong perumahan taman pondok jati ini wis tuwek-tuwek tapi kelakuannya kaya arek cilik maksudnya apa? Luwe milih barang timbang uang. Arek cilik ah luwe milih barang timbang uang. Nyatane, misalnya ono arek lanang cilik ya umur 3 tahun ta 4 tahun. Weru wong wedok ayu andum permen. Iki arek lanang cilik umur 3 tahun mau milih sing andum ta milih permen? Permen. Tapi nek arek umur 50 tahun milih permen ta milih sing andum? Cewerdas. Yo milih sing andum ra, wong regane larangan sing andum. Rasane enak sing ngandung. Lah sampeyan iki kok milih permen gak milih sing ngandung. Ya wis padha menenge. Lho, paham aku mboten omongan kula. Sampeyan gak milih sing ngandung tapi milih permen. Ayo contoh sitok engkas kudu dijawab. Bapak-bapak, mas-mas, sampean pilih ndi? Apem. Setalah. Ana wong ngomong apem kok sensitif banget. Wis bapak mas sampean pilih ndi? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem pilih ndi? Ayo, apa pilih apem Mbak Sri? Mrene yo, mrene yo. Sampean nek pilih apem, sampean iki lho duwe apem sak pira akeh, iso entek apem iki. Tapi lek sampean pilih Mbak Sri, Mbak Sri sik duwe apem. Maksude lho Mbak Sri. Mbak Sri gawekno apem maning sik iso. Butuh pira sampean tiki? Tak sampean pengen apem Mbak Sri dhewe. Iki maksudku ngene. Heh. Sampean lek pilih pangkat, pilih duit, pilih donya, sak pira pangkatmu, sak pira duitmu, sak pira donyamu, iso entek. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya, masih pangkatmu, duitmu, donyamu entek, Allah ngekeki neh iso iso. Iki rahasiane para kiai, mangkane uripe enak-enak gak soro kaya uripmu ngene. Wis mangkel ya wis kok. Tak niati pisan. panitia ngapunten niki jamaah ngajak terus berarti cara kerja lembur iki ya. Ya ana hitungane dhewe rek lembur iku. Gak umum. Umume lho nang dindi ngaji ki yo sak jam. Mangkane iki gantian pengajian gak umum. Ini pengajian umum umumnya nang dindi ku yang sak jam, aku yang sak jam setengah jam asik terus terus. Lah, ya Allah. Nah ini kelemahan kita. Ijo, ini ku arek cilik ketularan bapak ne. Masya Allah. Makanya karena kita kurang menyetel hati sehingga hati kita enggak peka. Hati yang asli ini punya dua ruangan. Iki ngaji rontok jero yo, sampean cek. Yo cek gak goblok-goblok nemen. Lah sampean nek pinter gak bisa jadi kiai sampean. Hati manusia itu ada dua ruangan yang punya dua jendela. Satu jendela itu sing njogo malaikat, jendela kanan, jendela kiri sing njogo setan. Oh, modelmu kok perasaan? Sembuh. Wong iku lek duwe kerentek apik, duwe niat apik, nglakoni apik, ambune wangi, malaikat sumeneng, pintu hati terbuka disambut malaikat, setan gak kerasan, nyengkle setan. Wong iku lek duwe kerentek elek, niat elek, nglakoni elek, ambune bawasin. Akhirnya malaikat nutup pintunya, blek, nyengkre. Setan yang seneng buka selebar-lebarnya melebu. Setan iku senengane basin-basin. Badeg-badeg mangkane panggonan sing badeg-badeg, sing kotor-kotor, sing basin-basin iku nggone setan. Ngaku kan dekne. Singgo sampean nek mlebu WC. Dikongkon donga minta perlindungan dari setan. Setan iku umpama kewan ono curut. Sampean ora curut? Kok teko seje. Curut, curut iku ambune bawasin penguk senengane barang sing kotor-kotor. Ono kamar nang kotor, mesti agak curute. Kotor ambune penguk, mesti agak curute. Halo. Halo. Curut nang kono mesti ya nguyu ya ngising ya nguyu ya ngising. Ati kok kotor. Dileboni curut, dinggone curut setan. Lah setane nang atimu ya nguyu ya ngising ya nguyu ya ngising ngono. Tambah kotor tambah kotor tambah kotor tambah kotor tambah kotor tambah kotor tambah kotor tambah kotor diuyui setan. Ya kaya curute nek weruh ana kamar nang suwongkro kotor. Curute mikir, iki kaya kamare boloku. Paham napa mboten? Coba kamar itu dibersini, bersih, disamponi, dipel, kayak kapur barus, kayak pengharum ruangan, disemproti parfum, curut gak kerasan, nyingkre, atine menungso yang ngono, lek atik diresiki nganggo dikir, dibersih, dibersih, dibersih, wangi ambune, halo, setan gak kerasan, minggat, akhirnya digoni malaikat, lek wis wangi bersih, wangi bersih, wangi bersih, engko dadi jujukane Gusti Allah. Artinya ada sinyale Gusti Allah nang kono. Lek power sing tenanan, sinyale kuat. Sama nek nate nggih, ngapunten-ngapunten nggih, kita takoni. Saman gak lapo-lapo ya, gak maca Quran, ya gak salat, gak lapo-lapo, tapi ati sampeyan langsung kueling nang Gusti Allah. Nate to ngoten niku? Iku pas ana sinyale nang atimu. Cuma mendrip-mendrip. Mari ngono lep ilang maneh. Nek iku gak tau blas iku. Di luar service area. Ngono iku nek wis krungu azan, wis talah, gak atik digerakno, otomatis dicak dzikir yo gemeter. Sampe lak tau sih dzikir sampe atine ndredeg nyebut asmane Allah sampe atine ndredeg tau kan? Iki kok pas utangmu akeh kok. Wayahe nyaur, ya Allah. Ya Allah. Muga-muga gak ditagih ya Allah. Makasih. Ngono iku lho, lek wis krungu panggilan, otomatis tergerak. Wayah subuh nang guru tarhim. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al mujahidin. Ya tarhime masjid kene lak enak ngoten ya. Nggih percaya radio sing disetel. Ya enak anjane radio. Assalatu wassalamu alaikum ya nasirul huda radio ya khairu khalqillah radio bareng tekan azan ya Allahu Akbar Allahu Akbar mentolong jongkrok no maksudnya ngadhan is mambu kuburan makanya masjid kene kilek waya subuh akean di wonge karo cagae salah trik ini nanti nanti tak sampai no. Padahal yang adzan subuh itu ada undang-undang as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih apik timbang turu. Tapi kita ewang gini itu prinsipnya diwale an-naumu khairum minas sholat turu itu lebih apik timbang itu salah, ada yang ngelakuin no, adzan yuk liru mestinya itu as-salatu dawa naum pendek sholat dawa naum ndek itu filosofi ini kan sholatnya dawa turunnya ndek sholatnya suwe turunnya dilu sholatnya akeh turunnya titi mungkin elak diwale sholatnya ndek naum dawa nanti sholatnya ndek turunnya sing dawa sholatnya titik turunnya wadah sholatnya dilu turunnya sawi keliru bener elak sholat dawa naum ndek As-salatu khairum minan naum. Mestine ngono. Iku lek diartekno lak ngene sih. Salat iku luwih apik timbang turu. Berarti salate suwi, turu dilu. Sing bener ngono. Lah wong kene lak diwalek, ate sing ngadan wis tuwa sisan. Salat ndek naume deng wae. As-salatu qairum minan naum. Sak watuk-watuke klebu speaker. Lha iku lek diartekno lak ngene sih malian. Sholat iku nuwe apik timbang turu mulane aja kaget wong perumahan kene sing krungu padha kelon maneh jane krungune dikongkon turu iki lho jam 12 lewat belum apane 12 Insyaallah. Rungokno ta. Sak ngertiku. Lek wis kliwat jam 12 wis ganti tanggal ganti dino. Sak ngertiku lho. Lah undanganmu iku tanggal 8. Iki wis mlebu nang tanggal 9. Berarti aku ceramah iki wis rong dino. Anak lemburannya tak gai. Asya Allah, ternyata warga sini tuh ngefan banget ya sama aku. Ya Allah. Aku gak GR kok. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu gak ada di situ. Sopo ngomong sayang larang. Eh, rupa nggawa rego. Mangkel. Wis aja mbahas iku tak antem ngono. Arek iku aku nanti teko arek. Ya Allah, subhanallah. Padahal sakjane sing kate tak sampeno iku telu, tapi sayange waktune ndak cukup. Wingi aku ning gone wage iku 10 tak utang, tak kei 5 sik kurang 5. Saiki 3 tak keno 1 sik kurang 2. Sing loro utang. Wong iku gak ngerti marketing kuwi. Lek tak keno kabeh lah ya kentekan. Iki nek cara teori marketing ngene iki engko cek diundang maneh. Ndak, waktunya enggak mencukupi. Pokoke sing penting iku sampean. Mo. Lu umumnya nang dindi ku yo sak jam setengah rek. Kurang yang ngundang mana. Wis iku ae, pokoke sampean eling-eling pesenku, wis muga-muga manfaat maslahah barokah. Insyaallah ngelek diundang yo disambung. Nek ana wis sepunten sing kathah sampean tak jak guyon. Dale yang ngaji tambah bengi ku nek gak dikai model koyo ngene iki, wis mulai kabeh, gak trimo ngantuk mulai. Wis wedo-wedoe, sepurane mbak aku mulai si anakku nangis. Sapal aku ngono. Lek gak dikai model ngene, sepurane nggih, sepunten sing kathah. Wis muga-muga manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira Allahumma awdhina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والإخلاص والاستقامة والصبر والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياه من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes diucapkan jaya kumpul.